amalan yang membuat kita punya rezeki dibuka dan ditambah. Bersyukur adalah salah satu kunci utamanya. Tidak sekedar bersyukur dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Menjaga ibadah adalah salah satu cara bersyukur. Tidak termasuk bersyukur jika kemudian kita mengurangi ibadah. Jangan kan menambah, menjaganya pun tidak. Maka tentu saja akan berkurang juga rezekinya. Hadrati Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'inina Maulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Rabbi fir lana wa li walidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada salam dari Habib Noval. Akhirnya beliau enggak bisa datang ke tempat kita, ke pengajian kita. Beliau minta waktu nanti habis lebaran katanya menjelaskan tentang salawat. Sini depan lu saja duduk situ. Ya situ ada ulat bulu biasanya. Kita sama-sama berkumpul ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita percaya bahwa Allah berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau kita berdoa kepada Allah, sesungguhnya Allah ini dekat. Coba kita baca bareng-bareng ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Ya, itu ada di surah Al-Baqarah ya. Ayat 186 ya, ada di surah Al-Baqarah ayat 186. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Coba ya, perhatikan. Disebut dekat itu, seberapa dekat? Gitu kan ya pertanyaannya. Disebut dekat itu, pertanyaannya adalah seberapa dekat? Tetangga sebelah dekat apa jauh? Tetangga sebelah dekat apa jauh? Disebut dekat, kita masih tetap harus jalan kan ke dia. Betul enggak? Disebut dekat, kita masih harus tetap datengin dia. Tetangga itu tidak maha tahu. Dia baru tahu kita kekurangan garam ketika kita datang ketok pintu dia. Assalamualaikum Ji, ada garam enggak? Baru dia tahu. Kita kehabisan garam. Enggak mungkin dia tiba-tiba datang nongol sendiri, lalu bertanya kepada kita, Ji, lo kurang garam ya masak? Enggak mungkin. Nah, itu tuh sifatnya tetangga begitu. Sifatnya saudara juga seperti itu. Saudara itu cuma mendengar, tapi tidak maha mendengar. Ya, dia cuma mendengar, tapi tidak maha mendengar. Buktinya apa? Coba aja minjem sama dia. Kira-kira dia ngedengar gak? Ngedengar, tapi maha mendengar gak? Enggak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita gak boleh marah, emang udah begitu sifatnya. Ya udah begitu dah, setiap orang punya persoalan masing-masing. Ada yang gampang, ada yang kemudian susah. Ada yang tanpa diminta dia membantu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kemudian kita masih harus berusaha gitu mendekati. Lihat ya. Untuk pertolongan manusia saja kita masih harus berusaha. Ada ikhtiarnya, ada jalannya, betul enggak? Ada ketok pintunya. Assalamualaikum, ada SMS. Maaf nih punten mengganggu. Ustadz ada di rumah, saya mau nemuin. Terhadap pertolongan manusia saja, di mana manusia cuma bisa menolong, tapi tidak maha menolong, manusia masih harus tetap ada ikhtiarnya. Nah, apalah lagi sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhtiar kita sama-sama membaca salawat pada sore hari ini adalah sebagai sebuah ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, yang bawa pulpen, kertas silakan dicatat. Itu kalau ada pertanyaan seberapa dekat manusia dengan Allah, seberapa dekat Allah dengan manusia, jawabannya ada di surah Qaf. Surah Qaf, surah ke-50. Ayat 16. Surah Qaf, surah ke-50, ayatnya 16. Dengerin, ikutin. Walaqad khalaqnal insana. Qafnya itu dengan dal qalqalah, mesti dihidupin. Walaqad khalaqo gitu. Walaqad khalaqnal insana. Innya itu ikhfa. Ikhfanya ikhfa tengah. Mesti ditahan. Insana. Bukan ing. Kalau ing itu ketemunya sama qaf atau kaf. Ing di tengah ya. Ada ab'ad, ada aqrab, ada tengah. Walaqad khalaqnal insana. Wa na'lama. Maaf, wa na'lamu. Ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tetangga sebelah rumah saya, kalau saya ngomong sama istri saya di ranjang saya, di tempat tidur saya, ngedenger enggak? Enggak, terhalang sama tembok, terhalang lagi sama ruangan, terhalang lagi sama halaman, terhalang lagi sama tembok dia, terhalang lagi sama ruangan dia, jauh. Jadi disebut dekat, ternyata tetangga tuh jauh. Disebut dekat, saudara itu ternyata jauh. Ada yang lebih dekat daripada itu semua, yakni pencipta kita sendiri. Sampai Allah mengatakan seperti ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Jadi ketika kita gini ya, coba ya, ibu-ibu semua pada merem. Terus bilang sama Allah, saya pengen makan bakso. Nah, itu kan berbisik ya. Ya, coba. 1, 2, 3, merem. Ngomong dah tuh pas merem. Saya pengen makan bakso. Berbisik kan tuh. Nah, Allah tahu. Ada orang gemuk banget lewat. Terus hati kita yang ngucap nih. Tahu gak saya ngomong? Gak tahu kan? Tapi Allah tahu. Ada orang kurus banget kayak lidi. Terus. Kita nih. Kelewatan dia gitu. Terus kita gak mau ngucap. Takut dosa kita gak mau ngucap. Tapi tetap ngomong. Dalam hati gini. Tuh orang kayak lidi amat ya. Ditiup angin kali. Mental tuh. Gitu kan? Allah tahu. Nah, karena Allah tahu, bergembiralah ibu bapak semua. Karena Allah tahu, bergembiralah kita. Kita enggak perlu teriak-teriak ke sana ke sini. Cukup berbisik saja kepada Allah, Allah sudah akan tolongin kita. Ini makna dari wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Aku ini dekat, kenapa kalian datang kepada yang jauh? Kita gak bisa makan, udah berhari-hari ngutang gak mau. Kita jual emas sajalah. Harusnya kita tidak perlu menjual emas. Pertama, emasnya juga gak ada. Emas Jawa doang. Kedua, kalau kita mau jual emas, tetap perlu jalan ke tukang emas. Padahal, kalau cuma judulnya makan saja, maaf, harusnya seperti saya bilang tadi, panggil aja Allah. Cukup ibu-ibu berbisik kepada Allah. Iya, Allah datang. Apalagi kalau ibu-ibu semua, saya, kita semua mau bicara. Bukan cuma berbisik. Lihat Allah teruskan ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi ya min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Sebegitu dekatnya urat leher aja Allah bilang masih lebih jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat lagi surah yang sangat ibu-ibu hafal, yakni surah Al-Waqi'ah. Ya, betul? Surah Al-Waqi'ah itu ada ayat yang mana Allah menyatakan Allah itu dekat dengan kita semua. Ayatnya ayat 85. Suratul Waqi'ah ayat 85. Di mana Allah menyatakan, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi ayo minkum walakin la tubsirun. Kami ini dekat sekali dengan kalian semua, tapi kalian tidak bisa melihat kami. Ada satu cerita yang saat ini sedang saya bawakan kemana-mana, ya, tentang keranjang yang jalan sendiri ke pasar. Belum pernah lihat ya? Ada keranjang, ya, dia geter, terus turun sendiri, ya, terus pergi ke depan pintu. Ada tuyulnya. Terus pergi jalan, dia pinggir jalan, terus naik angkot. Dia pergi ke pasar. Hipli, ntar kita lihat ya. Yuk kita tengok lagi surah ya Al-An'am ayat 41. Ya, surah ke-6 ya. Surah ke-6 ayat 41. bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa wa tansawna ma tusyrikun. Ya, hati-hati, bukan tusyrikun, bukan qaf, tapi kaf. Tusyrikun. Itu masih qaf tuh. Qaf, kaf, beda. Tusyrikun. Kaki. Kaki. Koko. Lain kan? Hanya kepada Allah kamu minta tolong. Jika Allah menghendaki, maka Allah menghilangkan bahaya yang kamu mohonkan kepadanya. Jika Allah menghendaki, Allah mengabulkan hajat yang kamu mohonkan kepadanya. Hanya kepada Allah. Kita coba tengok lagi ya, sehubungan dengan pengajian kita pada sore hari ini, pengajian tambahan walaupun sudah ditutup. Ya. Baru kali ini nih ada pengajian sudah ditutup, dibuka lagi. Tambah ya. Surah Ali Imran ya, ayat 124 125. Surah Ali Imran ayat 124 125. Iz taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati muzalin. Kepanjangan. Bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Bala in tasbiru wa tattaku wa yatukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Nah, saya cukupkan ya dengan ayat-ayat yang barusan kita pelajari ya. Jadi Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat kuasa menurunkan 3.000 malaikatnya. Kalau masih kurang, Allah kirimkan lagi 5.000 malaikatnya. Nah, kaitannya kemudian dengan kita baca salawat pada sore hari ini. Dan memang kita meyakini dengan salawat itu seluruh. Sini dek. Dek. Oh udah cakep sini. Mama sini. Ayo sama papa sini. Abang sini. Sini abang. Baru bangun. 3.000 malaikat akan Allah turunkan kepada kita. 5.000 malaikat akan Allah turunkan kepada kita. Jadi ketika saya bicara di televisi sama jemaah, saya bilang begini sama jemaah. Ibu-ibu, coba sekali-sekali ke pasar. Jangan bawa duit. Hah? Ada bakso tuh depan nih. Bakso. Bang, ada bakso tuh depan. Abang yang naroin nanti baksonya ya. Sekali-sekali coba jajal keyakinan itu. Sekali-sekali pergi ke pasar, jangan bawa duit. Bawa apa coba? Bawa Allah. Bawa iman. Emang yang bisa bikin ibu pulang bawa ikan dan pulang tidak bawa ikan, emangnya duit? Allah. Percaya tuh. Kalau percaya, kenapa kalau ketinggalan duitnya pulang lagi? Hah? Kenapa kalau percaya, bukannya duit tapi Allah, kok nyatanya, kalau gak ada duit, kita akan bilang begini, gimana gue mau makan, Ji? Gue gak ada duit. Emangnya bisa makan dan tidak karena duit? Bukan kan, tapi karena coba jajal. Besok pagi ini jangan bawa duit ke pasar, pergi. Baca selawat aja yang banyak. Nah, ibu akan saksikan begini mungkin kejadiannya. Begitu masuk pasar, ya, ternyata ada ustazah nih yang kita kenal sebagai guru ngaji kita. Dia nanya sama kita, belanja Ji. Ustazah, iya belanja. Ayo kita temenin. Nah, kemudian ustazah kita itu nemenin. Nah, memang nemenin doang, tapi gara-gara nemenin itu, tukang-tukang ikan gak pada berani nerima duit. Ustazah mau ikan yang mana? Enggak, bukan buat saya. Ini buat murid saya. Oh ya sudah, mau yang mana ambil aja. Yang ini mumpung ada ustazah kan, gurame 2 kilo, kan mas 2 kilo. Mau saya mau yang ini bungkusin 2 biji gitu kan ya. Terus tukang ikan tuh bungkusin. Ustazah enggak mau nih ikan. Enggak ustaz saya, buat dia aja. Terus kita ditanya nih masih ustazah ini. Mau yang mana lagi? Enggak yang ini aja. Ya sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pulang. Nah, ibu perlu tahu lewat ayat ini belum tentu itu ustazah manusia. Belum tentu si ustazah itu adalah manusia. Belum tentu. Jangan satu kan saya bilang. Allah bilang, aku akan turunkan 3.000. Kalau 3.000 masih kurang, 5.000. Jadi kalau saya bercanda, jangan-jangan tukang ikannya pun bukan manusia. Orang yang lalu lalang di pasar itu bukan manusia. Semua figuran. Kayak film kan semua figuran kan. Ketika lagi ada di pasar, sesungguhnya kan semua pemain itu. Pemain semua itu. Yang kalau dihitung-hitung total mungkin bisa 3.000, bisa 5.000. Jadi ketika ibu-ibu masuk ke pasar sesungguhnya, bisa jadi pasar itu udah bukan lagi pasar manusia. Ibu udah tinggal nenteng aja. Masya Allah. Ibu ngelepas suami pergi. Iya pak, mudah-mudahan selamat sampai kantor. Ibu mah cuma bisa doain doang sama sholat duha nanti sebentar lagi begitu bapak pergi. Ya dah, makasih ya. Bapak jalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jalan. Begitu jalan kita ngambil air wudhu. Allah tahu nih, orang ini mau berdoa supaya suaminya selamat. Allah udah bilang nih, aku akan turunkan. Tang. Saya buka lagi deh satu ayat. Misalkan di mana yang ada apa dah? Yang ada kalimat hafazoh. Hafazoh itu adanya di surah Al-An'am. Nah, ini dia. Oke. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Nah, itu adanya di surah Al-An'am ayat 61. Catat tuh. Al-An'am ayat 61. Ada malaikat-malaikat yang mengiring kita. Mengiring terus. Nempel. Namanya malaikat hafazah. Jadi bukan cuma malaikat raqib atid nih. Tapi juga ada namanya malaikat hafazoh. Malaikat yang senantiasa mengiringi kita. Lah karena ibu-ibu ngambil wudu, okay, kemudian bergerak sholat menuju Allah, Allah kirim tuh malaikatnya mengiringi suami. Suami bensinnya habis, masuk dia pom bensin. Ini ada yang ngantri nih, ngantri, kira-kira 4 motor ngantri. Suami kita turun, lepas helm, lepas kepala. Lepas. Lah sadar. Itu namanya dengerin. Ya, itu namanya denger. Kepala dilepas. Lepas helm, tuntun motor. Hilang satu, tinggal tiga. Hilang satu, tinggal dua. Hilang dua, tinggal satu. Hilang satu, habis. Dia tuh. Ditanya sama si penjaga pom bensinnya. Berapa liter, Pak? 10.000 sedapatnya. Kemudian dibukalah tuh tangki bensin. Ya. Jok dinaikin, tangki bensin dibuka, mulai nih corong masuk. Tak. Begitu corong masuk kan kita nyiapin duit nih. Ini si laki nyiapin duit. Istighfar dia. Astagfirullahalazim. Dompetnya ketinggalan. Ibu perlu tahu, kita enggak sendirian. Allah tu wahuwal qahiru fauqa ibadi. Allah tu maha kuasa. Tersenyum nih si tukang pom bensin. Tinggalan nih Pak. Iya ketinggalan. Gimana ya? Terus saya taruh STNK aja sini kali ya. Gak usah Pak. Sekalian aja saya penuhin ya. Iya udah penuhin deh. Nanti saya bayar pas pulang nanti. Nanti saya dari kantor. Gak usah. Gak usah. Hari ini gratis buat Bapak. Yang benar nih Pak. Ya udah pokoknya hari ini saya lagi baik. Gratis buat Bapak. Tutup. Itu apa? Tangki bensin. Masuk Pak. Kunci dia punya. Jok. Nyalain lagi motor. Keluar dari pom bensin. Ibu-ibu perlu tahu. Belum tentu itu pom bensin. Pom bensin beneran. Yang pada ngantri tadi di depan. Itu belum tentu orang-orang yang seperti kita. Enggak. Figuran aja itu mah. Supaya kita. Ya. Karena kita tidak diberi hak. Allah bilang. Wantum latubsirun. Kita enggak punya hak melihat Allah. Melihat malaikat-malaikatnya enggak punya hak. Supaya kelihatannya itu manusia-manusia aja seperti kita gitu. Ada ngantri-ngantrinya. Ada petugas dengan baju merah-merah putihnya. Padahal bukan orang. Malaikat Allah. Ibu punya anak. Pergi ke kampus. Begitu ditagi sama kenek. Astagfirullah di ketinggalan. Tiba-tiba dari belakang nih Noel. Nak. Biar om saja yang bayar. La ilaha illallah. Belum tentu. Pagi-pagi ibu belanja nasi uduk. Tiba-tiba ada tetangga kita. Kelihatannya tetangga kita nih. Pakai daster bolong lagi dasternya. Hah? Ada gitu malaikat pakai daster bolong ya. Iya, anggap aja ada ya. Datang nih gitu. Beli apa nih? Beli nasi uduk nih. Ya gue juga beli nasi uduk nih buat laki gue nih. Gitu kan? Kelihatannya asli manusia. Terus dia bayarin nih kita. Bayar dah. Biar gue aja yang bayar. Berapa duit? Yang punya dia nih. Punya dia 3 bungkus. 3 bungkus. 3 bungkus berapa duitnya? Nasi uduk asli berapa? 9.000. Terus dia bilang. Ini 50.000 buat dia, 9.000 buat saya sekian ribu. Subhanallah. Belum tentu itu. Barangkali ada kebaikan-kebaikan kita, Allah ngiringin. Ini yang sifatnya baik-baik ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kekuatan ini menjadi berganda-ganda. Innallaha ya wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berselawat, ya, saya pengen cerita ke ibu-ibu tentang tulisan di kuliah online, di kuliah Tauhid, ketika saya bercerita tentang pertolongan Allah. Seperti yang Allah bilang di dalam firman-Nya, walaqad nasarakumullahu fi badrin wa antum azillah. Ingatlah tatkala kamu tuh sebenarnya hampir kalah di perang Badar. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka bertakwalah pada Allah supaya kalian semua bersyukur. Allah menurunkan tuh sampai Jibril tuh turun dengan pakaian putih-putih, kudanya juga berwarna putih. Lalu Jibril pakai selendang berwarna hijau, ya, karena itulah banyak habib-habib dan ulama-ulama pakai selendang hijau, karena itu diyakini sebagai warnanya malaikat Jibril alaihissalatu wassalam punya selendang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kelihatannya sama tentara-tentara kafirin seperti ada datang bala bantuan gitu, padahal tuh tentara kita nggak bisa lihat. Nah, itu malaikat-malaikat Allah semua. Nah, saya cerita tentang keranjang. Ya. Barangkali ibu-ibu juga pernah ngalamin, cuman nggak pada sadar. Ada keranjang yang turun sendiri dari lemarinya. Kenapa? Lah iya kan, keranjang biasanya kita taruh tuh di atas tuh. Di atas lemari kan. Nah, ada cerita begitu, nih si ibunya miskin tapi kaya imannya. Bukan orang itu. Malaikat. Miskin harta tapi kaya iman. Dia pilih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat, dia ngaji, dia baca salawat. Dia apa yang bisa dilakuin? Daripada nemuin orang, belum tentu dapat, malu iya. Datang juga utang udah banyak. Udah, di kamar aja ngaji gitu. Subhanallah, keranjangnya bergerak. Keranjang tuh bergerak, turun. Keluar pintu, seperti yang diceritakan tadi. Ya. Kemudian ke pinggir jalan, naik C15. Kesemanan. Sementara si ibunya ini lagi sholat duha. Usalli sunnatat duha rak'atin. Ya Allah, jangan sampai saya kagak makan. Ya anak-anak. Jangan sampai suami pulang gak makan. Ya Allah. Lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Turun nih si kerajaan. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dikanya udah nyampe pasar tuh, sampai waladdallin. Ya, nyampe pasar dia samperin tuh tukang ikan. Ikan ngelihat nih keranjang nyamperin, langsung lompat nggak pakai ditanya. Lompat dua. Abis kelar ikan, ya si keranjang nyamperin ke tukang tempe, tempe lompat. Pindah lagi ke tukang tahu, tahu lompat. Dua biji ini, bukan tahu biasa, tahu Cina yang lebar-lebar. Ya. Kira-kira kalau masak ikan, tempe, tahu perlu bumbu enggak? Cabai, tomat, bawang perlu enggak? Dia jalan ke tukang-tukang bumbu. Minyak perlu minyak? Pokoknya ini si keranjang jalan semua. Sampai keranjangnya penuh, si keranjang balik pulang. Pulang, kemudian sampai di depan pintu. Ternyata begitu sampai di depan pintu, si fulan masih naik sholat duha. Rokat yang kedua, baca hal ataka. Maka rokat yang berikutnya udah masuk wal fajri kan. Wal fajri wa layalin ashrin wa syaf'i wal watri wal layli idha yasr. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Wa samud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dhil awtad. Karena Allah ngelihat si keranjang ini diem di depan pintu si fulana yang lagi berdoa sama Allah, lalu Allah mewahyukan kepada si keranjang, jangan kau ganggu dia. Dia lagi asik bersamaku. Dia masih asik bersamaku. Udah temuin kompor. Suruh dia nyala sendiri. Kalau emang kagak ada gasnya, nanti aku perintahkan kepada gas untuk datang. Sekalian Allah suruh gas datang. Gak pernah ngeliat kan gas jalan sendiri? Sesungguhnya ibu bapak yang dirahmati Allah. Sesungguhnya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semua berjalan sendiri atas izin Allah. Cuman kita tidak ditakdirkan melihat. Gak dikasih kita melihat. Kalau kita melihat, pingsan. Ya bakal gempar dunia ini kalau kita bisa ngelihat gas jalan sendiri. Udah masuk koran ya. Udah masuk TV. Tapi itu yang terjadi. Kompor nyala sendiri. Tiba-tiba bunyi keran. Cecek-cecek. Setan aja bisa ngidupin keran sendiri. Bagaimana lagi Allah? Betul gak? Setan nih bisa ngidupin keran sendiri. Tiba-tiba keran nyala. Lah itu setan apalagi Allah. TV bisa dia nyalain, piano bisa dia pencet-pencet, pintu bisa gedubrak-gedubrak. Apalagi Allah. Akhirnya makanan rapi terhida. Makanan rapi terhida. Kelar nih sholat. Kelar sholat sampai bacaannya apa? Ataita ibadakas sholihin. Sallallahu alaihi Muhammad. Keluar kamar. Ternyata di depan kamar di atas meja sudah terhidang makanan. Bingung dia. Masya Allah, dari mana nih makanan? Ada suara dari sebelah kanan. Assalamualaikum, Mak. Dijawab sama si ibu nih. Waalaikumsalam. Ternyata mantunya di situ. Ternyata mantunya. Berarti yang masak siapa dari tadi? Yang belanja siapa dari tadi? Mantunya. Tapi benar gak itu mantunya? Belum tentu. Nanti kita lihat. Udah dari tadi. Iya udah dari tadi. Saya dari tadi ngucap salam gak ada yang jawab. Saya kira gak ada orang. Saya buka pintu ternyata gak kekunci. Saya masuk aja. Ternyata emak lagi soalan. Saya lihat kagak ada makanan. Belanjaan dapur juga gak ada. Ya udah akhirnya saya belanja deh. Nah rupanya si keranjang ini ada yang nenteng. Siapa yang nenteng itu? Keperluannya apa? Keperluannya supaya orang-orang melihat ini adalah kehidupan manusia. Normal. Mantu yang jalan. Aslinya si keranjang jalan sendiri itu. Asli bu. Coba aja bayangin. Allah tolongin kita jadi pada kagak merinding. Keranjang itu jalan sendiri, kita pasti pingsan. Sepanjang jalanan pasti itu orang kampung ada pingsan. Apalagi bukan malam, siang jalannya. Pagi jam 10 lah, ilah ilallah. Nah begitu saya datang mak, begitu kata si mantu, Masya Allah. Begitu saya datang, begitu kata si mantu, ternyata emak masih sholat. Ya. Akhirnya ya saya sekalian masakin aja buat emak. Alhamdulillah mak, sekarang masakannya udah rapi. Emak silakan masak. Emak silakan makan. Oh masak lagi. Dah bangku ditarik. Tahu gak? Si mantu juga narik bangku. Emaknya duduk. Mantunya duduk. Emaknya disendokin. Ada keanehan, si mantu gak makan. Si mertua nanya, kok lu gak makan? Udah kenyang, mak. Jadi emak makan sendiri nih. Iya, emak makan sendiri aja. Aslinya gimana? Ya memang dia malaikat. Kan malaikat mah kagak makan ikan tongkol. Masa malaikat makan ikan tongkol? Kan enggak toh? Nih lihat surahnya Adz-Dzariyat surah ke-51. Ya. Coba lihat Adz-Dzariyat ayat 24. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah. 31 masih itu. Ya. Kita boleh singkat aja ayatnya 24 sampai 30 deh. Ya. Nanti kita akan lihat ya. Si mantu kan enggak makan nih, yang makan mertuanya kan. Makan sampai selesai, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nanti si mantu ditanya, "Kalau enggak makan, udah kenyang, Mak? Mak aja yang makan." Kenapa dia enggak makan? Ya karena dia malaikat bisa jadi. Malaikat udah saya bilang kagak makan tempe, enggak makan tahu. Lihat ayat 24 sampai 30 saya bacain saja enggak usah diikutin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Sudah sampaikah kepadamu wahai Nabi Allah Muhammad? Begitu Allah berkata, berfirman. Cerita tentang tamu-tamunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana Allah berfirman tamunya itu bukan orang, tapi malaikat. Tapi Nabi Ibrahim ini karena levelnya Nabi, dia tahu yang datang itu malaikat. Dites sama Ibrahim. Ya. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salaman. Sorry ayatnya kelongkap. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Idh dakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala salamun qaumun munkarun. Ya. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu, Allah mengabarkan kepada Nabi Muhammad dulu pernah terjadi. Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu. Sebagian riwayat mengatakan 5, sebagian riwayat mengatakan 6 dan seterusnya. Ya. Ketika masuk itu orang-orang yang Nabi Allah Ibrahim insya Allah kenal bahwa dia ini adalah malaikatullah disebut oleh Allah qaumun munkarun. Sebelumnya enggak pernah kelihatan tuh orang-orang itu di negeri itu. Kayak kita nih kan kalau orang asli sama bukan kita tahu. Kayaknya enggak pernah kelihatan dah. Tapi orang ini mondar-mandir aja nih. Siapa nih? Kita udah mulai nih. Nah, seperti itu kan Nabi Ibrahim. Ternyata Masya Allah. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faqarrabahu ilaihim. Qala ala ta'kulun. Diam-diam Nabi Ibrahim ke belakang nemuin istrinya, keluarganya. Kemudian dimasakkanlah daging anak sapi yang gemuk, yang dibakar. Jadi dibawain nih daging bakar buat tamunya. Cuman buat ngetes aja, kalau emang nih orang dia pasti makan. Kalau emang dia bukan orang, dia gak bakalan makan. Ternyata mereka gak makan. Lalu Ibrahim nanya, ala ta'kulun, kenapa kamu tidak makan? Seketika kemudian Nabi Ibrahim merasa ada perasaan yang gak enak sama dia. Fa'aujasa minhum khifah, qalu la takhaf. Wabasyaruhu bighulamin alim. Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap tamunya ini. Dan tamunya berkata, jangan takut Ibrahim. Kami datang memberi kabar gembira akan adanya Ishak, adiknya Ismail. Maka ketika saya cerita gak salah juga gitu. Ya. Kalau di kampung rame. Alhamdulillah, selesai makan, si mantu pamit. Pamitnya, Mak, beres urusan. Iya dah, makasih ya, ini sisa makanannya buat bapak lu ntar sama adik-adik lu datang. Iya buat dia insya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pulang. Lihat, Allah begitu dekatnya sehingga si ibu ini tidak perlu keluar rumah loh. Kita yang merasa dekat sama anak kita masih tetap perlu datang ke anak kita. Betul gak minta tolong? Ternyata anak kita begitu ngelihat kita, dia kabur. Aduh emak lagi nih datang. ditemuin salah. Enggak ditemuin salah. Datang mertua ke mantunya, begitu mertua dilihat sama mantunya, mantunya nyumpet. Ditemuin salah, enggak ditemuin salah. Tapi Allah, Allah datang kepada si hamba yang percaya Allah itu dekat. Apa buktinya kalau si mantu ini bukan orang? Kadang-kadang terjadi begini. Beberapa saat kemudian kumpul lagi nih keluarga. Lalu si ibu ngomong. Pak, ini yang masa kemarin mantu kita nih yang ini. Mantu yang ditunjuk bingung. Dia gak merasa masak. Sering lo begini. Ih, gue kemarin ketemu lo. Ketemu gue. Ketemu di mana? Kemarin, masa lupa? Baru kemarin aja udah lupa. Pernah gak seperti ini? Kita seperti ketemu teman kita. Hah? Di tengah jalan kita seperti ketemu saudara kita. Malah ada yang benar-benar ekstrim. Ada cerita yang ekstrim. Tapi terjadi Masya Allah ini cerita. Dia jual motor tapi tidak ke showroom. Dia jualnya ke Allah saja. Tiba-tiba motor ada yang beli. Dengan harga lebih mahal. Lalu disuruh mengantar kepada si fulan. Sampaikan kepada si fulan ini motor. Itu motor buat dia. Dia itu adik saya. Diantar nih kepada si fulan adiknya. Si fulan bingung. Kamu ketemu kakak saya. Iya kakak kamu yang beli. Dia beli motornya lebih mahal. Katanya buat sekalian biaya antar. Gak pakai nawar. Bingung nih orang. Bagaimana mungkin Anda ketemu kakak saya. Kakak saya meninggal udah 5 tahun yang lalu. Suka terjadi seperti ini kadang-kadang. Saking ekstrimnya. Terutama kalau di tanah suci lah. Kalau di tanah suci itu suka kejadian yang begini-gini. Nah, salawat itu mengundang kekuatan yang seperti ini. Ya, ibu-ibu dagang nasi uduk pengen duitnya lebih banyak daripada nasinya. Coba baca salawat. Nanti akan ada orang-orang yang kelihatannya manusia 100 ribu. Gak usah kembaliin. Betul nih, gak usah kembaliin. Dan makanan yang dia beli, itu tiba-tiba diberikan kepada orang lain yang malamnya berdoa. Aslinya dia gak makan tuh. Dia beli nih satu, oke. Duitnya 100 ribu, gak usah balik. Gak usah kembali. Terus kan dapat nih nasi uduknya, tapi dia gak makan. Dia jalan lagi ke seseorang yang lagi berdoa supaya bisa makan. Dikasih ke situ. Ditaruh aja di depan pintu. Ibu-ibu, buka soto. Pengen sotonya itu laku lebih cepat daripada hari biasa karena kita ada kondangan. Tapi kalau lakunya kayak kemarin-kemarin, gawat nih. Kita gak sempat kondangan nih, gitu kan. Baca salawat misalkan seperti itu. Saksikan dah, sebelum maghrib ada orang turun. Pakai mobil yang kita gak kenal. Bu, ini berapa mangkok semuanya ya? Apa ya? Biasanya sih saya 300-an nih, 300 mangkok. Ya sudah. Sama panci-pancinya naikin ke mobil. Sama panci, entah saya pakai apa? Panci saya bayarin, ibu beli aja lagi besok. Langsung ditanjanin duit 5 juta. Padahal ukuran dagangan kita barangkali cuma 3 juta. Apa dia bilang? Dan masukin semuanya. Saya lagi buru-buru, saya ada urusan. Saya bawa ini mobil, pick up sekalian. Ada orang-orang kelihatannya bantuin tuh. Ada orang bantuin angkatin, betul gak? Ada orang bantuin ngikat-ngikat. Padahal semua bukan orang. Masya Allah. Ya. Kita baru bicara kebaikan ya. Belum bicara keburukan. Ada juga keburukan. Tiba-tiba ada orang datang. Kelihatannya beli. Gak taunya hilang handphone. Betul gak? Belum tentu orang tuh. Sama. Sama. Belum. Bisa jadi malaikat yang Allah perintahkan saja memang buat ngambil barang-barang kita. Dan gak ketahuan lagi. Kita mah nyangkanya ada maling aja nih. Ada maling, tuyul segala macam. Padahal bukan. Nah kekuatan salawat ibu-ibu yang dirahmati Allah seperti ini. Kenapa? Karena Rasulullah bilang. Siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Maka Allah akan berselawat kepada dia 10 kali. Nah ibu-ibu harus percaya tuh yang begini-gini. Mudah-mudahan insya Allah ya, kita mencintai salawat, mencintai Allah, meyakini Allah subhanahu wa ta'ala maha menolong. Kita udah belajar Allah itu dekat, jadi gak perlu nyari yang lain. Kalau nyari yang lain kita perlu jalan, perlu SMS, perlu ngetok pintu, perlu nungguin. Belum tentu udah ditungguin dapat, belum tentu. Udah kita datang aja kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakinin Allah maha mendengar, Allah maha mengabulkan. Dan Allah punya bala tentara, yang bala tentaranya itu, subhanallah, begitu kuasa lebih daripada urusan orang-orang biasa. Lagi mau kawinan, kita sampai sedih. Ada duit segitu-gitunya, pakai dibawa lari sama orang. Di tengah air mata kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, jangan sampai saya enggak jadi ngawinin. Ya Allah, tiba-tiba datang besan. Ya, saya keluarga dari Haji Suroto. Suroto itu calon besan misalkan. Lalu bilang, jangan bilang-bilang sama besan saya ya. Ini duit buat dia. Dulu dia yang menyekolahkan saya. Dulu dia yang ngulahin saya. Saya enggak mungkin diterima duit ini sama dia. Udah langsung aja ke tangan besan, jadiin ini tenda, jadiin ini catering, jadiin ini, jadiin itu, subhanallah. Andai kita tidak bilang, besan kita tidak akan memberitahu bahwa sesungguhnya orang yang dimaksud itu enggak pernah ada. Bisa jadi. Ustaz, kalau gitu kita berharap keajaiban terus dong. Memang. Hidup ini harus berharap terus keajaiban dari Allah. Kalau kita tidak berharap keajaiban dari Allah, berharapnya keajaiban duit. Pergi haji nunggu duit. Mau operasi nunggu duit dibayar. Mau ngisi toko, kudu ada modal. Nanti enggak ada keajaiban-keajaiban yang dimaksud dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo mari kita bismillah. Mengingat waktunya saya ambil untuk taklim, salawatnya salawat biasa saja. Insyaallah kita yakinin salawat biasa pun nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita minta berselawat adalah Allah mewakili dirinya sendiri. Insyaallah tanpa embel-embel yang lain, cukup Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan doa kita menjelang Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita harapkan doanya yang pertama adalah Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa istri saya, dosa istrinya bapak-bapak, dosa suaminya para ibu, dosa anak-anak kita semua sampai nanti akhir zamannya. Dosa orang-orang tua kita, keluarga-keluarga kita semuanya. Ya, yang kedua kita minta dibanyakkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diselesaikan segala urusan dunia akhiratnya. Jangan sampai kita meninggal masih ada sangkut paut sama orang. Jangan sampai kita meninggal masih ada dosa yang belum diampuni. Jangan sampai kita meninggal masih ada hak orang di tangan kita. Kita minta Allah Subhanahu wa taala meningkatkan iman kita, Islam kita, amal ibadah kita insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah nanti mewafatkan kita dalam keadaan yang husnul khatimah. Nanti di alam kubur mudah-mudahan Allah bikin terang. Allah bikin kita kuburannya menjadi taman surga. Dan Allah mudahkan kita di padang mahsyar, di hari hisab, nyeberang jembatan Siratul Mustaqim. Mudah-mudahan Allah nanti mempertemukan kita dan mengumpulkan kita bersama para aulianya, bersama para rasulnya, para nabinya, terutama bersama nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para istri-istrinya, anak-anak turunannya, sahabat-sahabat. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan dengan baca salawat ini Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermuajahah, bisa ngobrol, bisa duduk, bisa bercengkrama bersama pencipta kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yuk mari kita mulai membaca salawat sesuai dengan apa yang ada hitungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.

wal akhirah. Terakhir mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Fir lana wa lil 'alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah. Taqabbal du'ana innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Temukan amalan-amalan yang bisa membuat kita